qiyasan ala ma fi hadisil babi liqaunihi yushbihu fil makna payunha anhu. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi sahihi an Abi Hurairata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallam in akhna'a ya inna akhna'a apa inna akhna'a ismin ya inna akhna asmin inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malakun malikal amlaki tusamma malakul amlaki malik bukan malak kalau malak malaikat malik malikal amlaki la malika illallahu qala sufyanu mislu syahanin syahun itu syahan syah itu bahasa Persia itu bahasa Persia syarhun di anna hadzal lafdhu innama yasduku ala Allah ta'ala bahwa malikul amlaki la malika a'zamu wala akbaru minhu malikal mulki malikul mulki zul jalali wal ikrami wa kullu malikin wa kullu mulkin yu'tihi Allahu man yasha'u min ibadihi bahwa ariyatun yusri'u riddaha ilal mu'iri wa huwa Allahu yansi'ul mulka min mulkihi tarotan wa yansi'ul mulka minhu tarotan fayusiru la haqiqatan lahu siwa ismu haqiqatannya isim la la haqiqata la haqiqata lahu siwasmin salamu sammahu wa amma rabbul alamina famulkuhu daimun kamilun la intaha'a lahu biyadihi alqistu yahfiduhu wa yarfa'uhu wa yahfadu ala ibadihi a'malahum bi'ilmihi subhanahu wa ma taktubuhul hafdatu alaihim hafadah wazan fa'ala wa ma taktubuhul hafadatu alaihim ayujazi kulla amilin bi'ilmihi bi'amalihi inna khairan in khairan fa khairun fa in syarran fa syarrun kama warada fil hadithi Allahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu fa ilaika yurja'ul umuru kulluhu as'alukal khaira kulluhu wa a'udhu bika min syarri kullihi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Bab tasamma bi qadil qudati wa nahwih. Ini bab tentang diharamkannya menamakan dengan seseorang qadil qudat, hakimnya para hakim. Ya, dan semisalnya rajanya para raja. Syarah di situ dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Zakarul Musannifu. Musannif itu Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan rahimahullah taala hadhihi tarjamata bab ini isyaratan ila nahi sebagai isyarat akan larangan ya anittasami biqadil qudati. Oh iya qudati pokoknya wazan fu'al kayak gini-gini antum bacanya ketika waqaf qudat du'at kan du'atun ya du'at qudat gitu dibacanya pokoknya isim mu'tal manqus ketika dijamak seperti itu kaedahnya. Si mu'tal mankus. Qadi, da'i, qudat. Ya, du'at. Jangan du'a. Baca du'ah lagi ntar. Qudoh. Tapi tanya marbutoh ya? Ya, baca. Ini kaedahnya begitu. Ya, makanya ini pentingnya belajar ada guru sama otodidak. Kalau otodidak bacanya bahkan qudoh. Makanya antum sering dengar kan du'at, ya? Nah itu. Pokoknya isim mankus, mu'tal isim mankus ketika dijamak wazannya begitu. Ya. Iya, begitu Pak. Ya. Duat, udot. Nah. Taib. Kiyasan ala ma fil hadis. Kiyasan ala ma fi hadisil babi. Likaunihi yushbihuhu fil makna fayunha anhu. Ya. Taib. Ini berdasarkan kias analogi dari apa yang telah disebutkan di dalam hadis bab ini. Kenapa demikian? Karena gelar kayak tadi qadil qudat, ya, hakimnya para hakim, malikul amrak, rajanya para raja, itu yushbihu. Karena qadil qudat itu menyerupai secara makna dalam hadis yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fayunha, maka dilarang anhu hal tersebut. Qala al-musannif, nah berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, langsung membawakan hadisnya. Wa fi sahih, dalam kitab as-sahih Sahih Bukhari, ya, disebutkan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna akhna asmin indallah. Ya, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah, rajulun tasamma malikal amlak. Seorang yang dia, ya, menamakan nama dia sebagai malikal amlak, rajanya para raja. Oh iya, tadi Pak Ahmad sering kali, ya, ini mungkin juga teman-teman yang lain keseleo di pembacaan dobet huruf mim lam kaf, ya, malak gitu kan, ya. Iya. Kalau wazan fa'al itu mufrad malaikat. Mufrad malaikat, malak. Berarti malaikat, satu malaikat. Kul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah yang mewafatkan, yang mematikan kalian adalah malak, malaikat. Ya, tapi kalau malik, ya itu yang di Al-Fatihah yang kita baca. Ya, Maliki Yaumiddin dalam qiraah yang lain. Tapi kalau qiraah kita dengan wazan fa'il, bukan wazan fa'il, tapi fa'il. Maliki Yaumiddin, gitu kan? Ya, kalau dalam qiraah yang lain wazannya fa'il, Maliki Yaumiddin. Malik. Malik maknanya adalah malik. Ya, sama. Berarti raja. Ya, amlak jamaknya. Nah, kalau terus di adat ada lagi itu Pak Ahmad. Ya, ada namanya milkun, wazan fi'lun. Nah, itu masdar. Malaka yamliku milkan. Ya. Yang nanti jamaknya muluk, fu'ul. Nah, itu masdar, berarti kepemilikan. Kalau malik raja ya berarti kerajaan. Mil, ya. Apa namanya? Bisa juga mulk. Mulk kerajaan. Milkun, mulkun. Ya, tabarakalladzi biyadihi mulk. Nah, kerajaan. Ya. La malika illallahu. Ya, tidak ada raja yang hakiki sesungguhnya kecuali Allah. Qala Sufyan, Sufyan ats-Tsauri mengatakan itu mislu syahan syah. Ini bahasa Persia. Bahasa Persia yang dahulu orang-orang Persia menamakan hal ini. Rajanya raja atau syahan syah itu artinya apa itu? Ya, nanti ya dijelasin ini bahasa Persia. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya, kenapa enggak boleh? Li anna hadza al-lafdz, karena lafaz ini Malikul Amlak, Qadil Qudat, inna ma yasduku ala Allah taala, itu hanya layak bagi Allah taala. Fahuwa Malikul Amlak, karena Allah lah rajanya para raja. La malikal la malika a'zamu wala akbaru minhu. Tidak ada raja yang lebih agung, yang lebih besar daripada dia. Malikul Mulki, Allah lah yang memiliki kerajaan. Zul jalali wal ikrami, yang memiliki jalal, keagungan dan kemuliaan. Wa kullu mulkin yu'tihi Allahu may yasha'u min ibadihi fa huwa 'ariyatun yusri'u rudduha ilal mu'iri. Ya, maka semua mulk, maka semua kerajaan itu, ya, apa namanya, yu'tillahu man yasha'u, itu semua Allah yang memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki min ibadih. Ya, dari hamba-hambanya. Bahwa ariyah, maka kerajaan tadi yang Allah berikan kepada raja-raja di dunia itu ariyah, pinjaman aja. Ya, itu adalah pinjaman. Taib. Fa yusra'u, boleh baca. Yusra'u radduha, harus disegerakan untuk dibalikin. Ya, ilal mu'iri, kepada yang meminjamkan. Siapa yang meminjamkan? Allah. Ya, biyadihil mulk, di tangannya kerajaan. Wa huwa Allah. Yanzi'ul mulka min malikihi taratan. Maka Allah akan mencabut, ya, mencabut ya kerajaan itu dari rajanya. Terkadang demikian. Wanzi'u al-mulka minhu taratan. Ya. Terkadang dia mencabut raja dari kerajaannya, terkadang dia mencabut kerajaan darinya. Ya. Taib. Wa yasiru la haqiqata lahu siwas min zalas samahu. Zala musammahu. Maka akhirnya raja atau gelar raja yang ada pada seorang di dunia, faisirulah hakikatnya, sehingga seakan-akan dia nggak ada hakikatnya, ya, nggak memiliki hakikat apa-apa, ya, siwasmin, kecuali cuma sebagai nama aja, ya, zala musammahu, yang akan hilang pula itu penamaannya, yang dinamakannya, gelarnya, ya, taibarakallahu fik, paham sini ya, ya. Kemudian fa amma rabbul alamin, adapun rabbul alamin, Allah rabbul alamin, fa mulkuhu daimun kamilun lantihaa lahu. Maka Allah rabbul alamin, mulkuhu, kerajaannya daimun, itu akan langgeng terus, kamilun, sempurna, enggak ada akhir. Biyadihil qistu, di tangannya lah qist. Apa qist? Hah? Keadilan. Ya. Di tangan Allah lah keadilan. Yakhfiduhu wa yarfa'uhu. Yang Allah akan merendahkannya, meninggikannya, wa yahfadhu ala ibadihi amalahum. Ya. Dan Allah, ya, akan menjaga dari hamba-hambanya amal-amal mereka bi ilmihi, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma taktubuhu al-hafadatu. Nah, ini juga wazan fa'alah, wazan jamak. Ulaika humul kafaratu al-fajarah. Fa'alah kafarah fajarah. Artinya jamak, jamak orang-orang kafir dan jamak orang-orang fajir. Ya, hafadah berarti para malaikat penjaga alaihim. Ya Allah, yang nanti mereka dicatat oleh malaikat penjaga. Fayujazi kulla amilin bi amalihi. Maka Allah akan membalas semua orang-orang yang beramal berdasarkan amal dia. In khairan fa khairun. Apa irobnya khairan di sini? Hah? Ustaz Abu Akila, apa irobnya khairan? Hah? Apa irobnya khairan? Hal. Syekh Marwan, apa irobnya khairan? Di Mutami mah ada ini, antum gak berojah. Pak Ahmad, apa irobnya khairan? Pak Majid? Ini khobar kana. In kana khairan, fa khairun. In kana syarran, fa syarrun. Ya. Ini pada pembahasan, ya, apa? Yaitu jazimah yang menjazimkan dua fiil. Ya, nanti terkadang fiil jazim, fiil syart dan jawab syartnya itu dihadaf. Ya, fiil syartnya mana? In kana, kananya dihadaf. In kana, kananya itu fiil syart. In kana khairan, khairan khobar syart. Khobar dari kana. Yang kana adalah fiil syart. In kana khairan, ya. Taib, itu dibaca. Fa khairun. Nah, khairun irobnya apa? fa khairun. Ha, apa kira? Iya, jawab enggak, bukan. I'rabnya khairun. Jawab besarnya itu dirobit dengan fa, robitah li jawab besar. Kenapa? Karena jawab besarnya berarti tidak datang dalam bentuk fi'il yang menjadi jawab besar. Berarti dia jumlah ismiyah. Ya, takdirnya berarti apa? In kana khairan fa jazaohu khairun. Ah, gitu. Fa jazaohu khairun. Ah, berarti khairun khobar dari mubtada. Ya, mubtada. Yang mubtada khobar tadi itu dirobit dengan fa waqi'ah li jawab syart sebagai ya jawab syart dari in. Nanti kalau antum masuk pembahasan ya, pembahasan jazimah yang yajzimu fi'lain, nanti ada yang namanya ya jazimah yang menjazimkan dua fi'il, tapi dua fi'il itu dihadaf. Nah, dihadaf. Kenapa dihadaf? Ya maklum laha qarinah. Ya, punya qarinah, punya indikasi. Ya, dihadaf fi'il naqis sama tanwin. Fi'il syarat sama jawab syart. Sekalian. Ada di mutamimah enggak meroja sih. Hah? Antum ikut mutamimah? Enggak. Antum ikutnya apa? Ya ada juga. Mau lari kemana antum sekarang, ngelesnya kemana? Oh. Ada koter kok. Nah, ada di Tajilun ada, mau ngeles lagi. Kalau antum bilang saya baru syarah Ajrumiyah, iya betul, enggak ada. Enggak dibahas. Ya, enggak dibahas, ada fi'il syart dan jawab syart yang dihadap. Kalau di Ajrumiyah. Baik. Ya, ini penting ini. Makanya yang belajar buat murojaah ngajar gitu. Kalau udah pernah belajar ya mutamimah ya ngajar. Ngajarnya dari mana? Belum ada yang siap ikut mutamimah? Ya dari dasar. Ya, antum yang ciptain sendiri berarti. Ya, yang ciptain majelis itu sendiri, yang bikin sendiri maksud saya. Yang bikin majelis itu sendiri dari dasar. Bismillah lah bisa. Ya, antum aja pernah belajar sampai mutamimah dari belum belum paham apa kan bisa belajar sampai mutamimah. Soalnya kalau udah belajar terus enggak di murojaah, terus enggak pernah ngajar, udah lupa. Ini kan ditanya irab gini-gini kader. Ya. Teori itu penting. Enggak mungkin orang bisa baca kitab teori enggak ngerti, itu enggak mungkin. Pasti kebetulan semua dia baca. Hah? Suku-suku nih, nah, ada orang nih, dia bisa baca kitab tapi enggak bisa ngirab. Wah, udah kelas, dia enggak bisa baca kitab itu. Gimana dia bisa baca orang ngirab dia enggak tahu? Ya, jadi selama ini dia baca enggak berdasarkan ngirab, udah. Ya, biasanya aja begitu. Ya, biasanya aja. Tapi itu ma'rifatul i'rab itu penting. Makanya tadi saya tanya, i'rabnya apa? Ini in kana khairan fajaza fajazauhu. Ah, jadi gini, in kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Ah. Ya kan? Fa yujazi kullu amilin bi amalihi. In kana amaluhu khairan fajazauhu khairun. Ah, itu takdirnya begitu. Ya, paham ya? Ini penting nih ma'rifatul i'rab. Ya, makanya zaman sekarang nih ya, pelajaran nahwu ini diabaikan nih. Jangankan oleh thalib, oleh ustaz juga. Sehingga ustaz lari buku terjemah lah, tematik lah. Enggak mau ngajian kitab Arab itu. Syekh Marwan baca buku terjemah. Aib itu ya. Di kajian baca buku terjemah, aib itu. Jadi kori lagi. Lah kan diterjemahin. Diterjemahin. Diterjemahin. Jadi majelis itu wibawa kalau di kitab Arab, bukan kitab terjemah. Kalau kitab terjemah antum baca sendiri aja, ngapain didongengin? Nah. Ya. Kajian itu wibawanya itu kitab Arab. Haddatsana, akhbarana, qala al-muallif, itu baru wibawa, walau yang hadir satu orang. Ya. Wibawa tuh majelis. Tapi kalau antum gimana coba pas baca buku terjemah di kajian antum buka dengan apa itu? Berkata gitu. Apa yang mau dirob berkata? Hah? Berkata fi'lun madin gitu. Mabni ala a. Mabni ala b gitu. Hah? Penulis berkata, penulis apa itu penulis? Bukan kalam, itu bukan kalam itu. Kalam itu apa? Al-Jurumiyah udah jelasin. Walabdu al-murakkab wal-mufidu bil-wada. Apa itu lafad? Ya, huruf ijaiyah yang dimulai dari huruf ijaiyah. Bukan lah. Itu bukan kalam. Apa yang mau dirob? Nah, makanya penting ya. Jangan itu wibawa majelis itu rusak. Yang hadir 1 juta orang kajiannya pakai buku terjemah itu hancur wibawanya. Ya, dan jadi bahan buat lawan-lawan dakwah. Oh tuh Wahabi goblok-goblok. Ya kan? Masa kayak gitu. Udahlah, mending ya enggak usah pakai kitab sekalian. Pakai kitab Arab aja udah usul salasah. Pakai matan Arab, ada wibawanya. Ya, saya ngomong begini karena ya kacau ini sekarang, nggak di mana-mana, nggak di tempat antum aja kajian buku terjemah. Udahlah. Oh kalau memang nggak bisa udah belajar dulu gitu kan. Atau yang ngajar yang bisa aja. Yang bisa apa? Tahsin, udah belajar ngajar tahsin aja. Khutbah, udah khutbah aja. Ya. Itu sama dengan kajian tematik atau daurah mulia dengan manhaj salaf. Kenapa itu? Ya, kalau sesekali bedah buku karena dia ngarang bukunya ya enggak masalah ya. Tapi kalau dijadiin kajian rutin muskilah. Itu membaca sendiri di rumah. Lagi pula ya buku-buku terjemah itu dipopulerin, ya degradasi pertama. Wibawa pengajian itu hilang. Yang kedua, kita malah kenal nama-nama ustadz. Enggak kenal kita nama ulama. Yang ketiga, keempat, ketujuh, kedelapan tanya orang NU kalau kenapa kita mesti pakai buku Arab. Ya. Dan ini tradisi ulama salaf dari dulu sampai sekarang pakai kitab. Ya. Dan kalau kita kajian terjemah udah enggak ada motivasi lagi belajar bahasa Arab. Ngapain bahasa Arab? Udah ada terjemah ini. Padahal beda kan kajian. Walau ini sekarang nih saya bawa terjemahnya nih. Misalkan di Fathul Majid udah ada terjemahnya, saya bawa nih. Terus saya bacain terjemahnya ke antum. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan begini, begini, begini. Gak dapet zauknya itu. Apa tuh? Taste-nya itu. Yang itu bisa dirasain sama penuntut ilmu aja. Gak bisa itu. Gak bisa. Ya. Nah semua orang bisa ngisi pengajian. Ahli bid'ah, ahli sunnah bisa ngisi. Mau dicap manhaj loyo atau manhaj kokoh bisa ngisi semua. Ngomong retorika segala macam. Tapi ketika dia bawain dalil, tanya irobnya apa. Kalau ada dalil di Al-Quran kan ada harokatnya, tanya irobnya apa. Ketika dia nggak bisa jawab, udah selesai. Nah, irobnya apa itu? Wajul istidlalnya apa? Dia bawain dalil dan wajul istidlal. Kalau nggak ngerti, waduh udah. Nah, jadi bukan cuma ma'rifatu dalil, tapi juga mesti diketahui ma'rifatu wajhil istidlal. Ya, itu penting. Baru kita masuk ke i'rabnya apa. I'rabnya apa? Kalau enggak, oh itu, muskilah. Enggak ada ruhnya pengajian kayak gitu. Kalau yang hadir 1 juta orang. Ya. Pengajian itu wibawanya kalau ada qala al-muallif gitu. Ya enggak? Haddatsana akhbarana. Kalau terjemah apaan? Sang penulis. Enggak ada wibawanya, Syekh Marwan. Enggak ada wibawanya. Ya. Enggak ada wibawanya. Di majelis aja enggak ada wibawanya, gimana di hadapan ahlu bid'ah? Dan disepakati oleh ahlu bid'ah, ahlu sunnah, ahlu sesat, ahlu dolal, ahlu khair, semuanya sepakat ilmu itu diutamakan. Ya enggak? Kan semuanya masing-masing mengklaim bahwa ilmu. Tapi kalau udah kajian bawa terjemah, udah habis runtuh, enggak ada ilmu. Masa ngisi pengajian pakai buku terjemah? Selesai, udah enggak ada ilmu. Runtuh udah semua. runtuh. Itu Semarwan. Semarwan pakai kitab Arab, walau ustadznya pakai terjemah. Pas suruh baca, antum baca Arabnya. Walau mu'alif. Hah? Langsung ganti. Semuanya bilang bahwa kitab Arab. Nah, kita mau faedah dari kitab ustadz gitu. Bukan faedah dari terjemah. Kalau terjemahannya salah, salah berjamaah nanti. Ya. Kan banyak terjemahan salah, apalagi buku-buku yang tebel-tebel itu. Deadline segala macam. Ya. Harus punya ya, wibawa lah di majelis gitu. Pakai walaupun kajiannya banyak buku terjemah udah beredar, tapi ustadznya mesti pakai kitab Arab. Ya, jangan buku terjemah juga, aduh. Dibacain tuh buku Arabnya, dibacain, jangan dipajang gitu. Jangan dipajang. Jangan dipajang tapi enggak dibacain. Satu dua huruf aja enggak dibacain tuh, qola aja enggak disebut. Nah itu, muskilah. Nah itu Syekh Marwan, Syekh Buakila itu ya. Yang bisa nasehatin kebaikan. Itu kebaikan tuh. Biar majelisnya ada kewibawaan. Boleh yang hadir satu orang tapi buku Arab. Apalagi kalau muridnya pegang kitab Arab juga. Wah, mudah. Ya. Nah itu lebih bagus. Kayak gitu. Coba deh antum lihat deh. Lihat orang-orang Nahdiyin kajian tuh. Walau hadirinya orang awam. Nggak ada itu mereka kasih toleransi. Pakai... saya buku pakai terjemah aja, nggak ada, ada gitu, kiai-kiai gitu, nggak ada. Iya, saya di tempat saya dulu di Matraman, yang ngaji bapak-bapak semua isbal, kumisan, jenggot cukur, di luar ngerokok. Ya, ustadznya tetap pakai Arab, nggak peduli, pakai kitab Arab, dibacain atu-atu lagi. Qala al-mu'allif, berkata sang penulis, tuh diterjemahin perkata lagi sama beliau. Dulu Ustadz Zaki Umar tuh, kiai kita dulu. Yang hadir semua biasa. Dan biasa begitu di tempat-tempat biasa ya. Tempat-tempat antum, kampung antum, di mana-mana biasa gitu. Ya. Nah, kalau memang dilihat oh ini pesertanya ntar kalau kajian kitab belum siap. Ya kapan siap ya? Gitu. Ya udah kalau enggak tematik aja udah. Enggak usah kajian kitab tapi terjemah. Waduh, ya masa kajian kitab terjemah? Ya mendingan deh tematik aja udah gitu. Tema apa kita sekarang? Ya tema kiat apa? Kiat-kiat beristri empat gitu kan? Tahu siapa yang ngasih kajian? Ya. Nah itu wibawa, biar wibawa pengajian Ahlus Sunnah di Pondok Ungu ada izahnya. Hah? Apaan? Terjemah? Gak usah dibawa. Kalau antum punya buku terjemah jangan dibawa ke majelis. Antum udah belajar kok nahu. Ngapain? Ya? Hari apa sih? Gak boleh orang luar datang ya? Boleh, ntar kita datang dah. Hari apa, hari apa? Hari apa ntar saya mau datang? Ntar udah datang ustadznya nggak ngisi lagi. Iya ya, datang bukan ustadz. Ya. Tapi serunya sih malah bintang tamunya ada di sini. Hari apa, hari apa, hari apa? Kasih tahu, kasih tahu. Hah? Sabtu Ahad. Sahih fikih sunnah kan? Udah kajiannya berat lagi sahih fikih sunnah terjemah. Waduh, nyungsep itu. Sahih fikih sunnah, wih tinggi, terjemah, nyungsep langsung, aduh, ya, kalau mau baca terjemah apa? Subuh ya subuh, subuh, oh, ntar datanglah. Hari apa nya mas? Hari Kamis ada nggak hari Kamis? Hari Kamis nggak ada. Hari apa dong adanya? Senin, Senin, Rabu, oh pas tuh, Rabu depan lah, insya Allah. Abis subuh, abis subuh. Enggak. Enggak, kan abis subuh. Kan di sini jam 6. Saya abis subuh situ dulu, tapi besok enggak bisa kan mau ke Panisan saya sama Ainur. Insyaallah. Kamis daras, daras. Kamis daras, insyaallah kajian. Nah. Besok libur. Lanjut, lanjut. Ah, Abu Akilah, Abu Akilah. Gimana sih ini? Hancur wibawa gara-gara Abu Abdillah ini. Dapat wibawa marfan soalnya. Ah. Insyarrom pasyarrun. Nah itu sama irobnya. Insyartiyah yang menjazam dua fiil, fiil syart dihadaf, jawab bersyartnya pakai fa. Berarti ingkana amaluhu syarran fajazauhu syarrun. Nah itu takdirnya. Kama warada fil hadis sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis, Allahumma in Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya. Ya Allah, milikmulah pujian semua, walakal mulku kulluh. Milikmulah segala kerajaan semuanya, biyadikal khairu kulluh. Ya. Ini kalau saya tanya ini al khair irobnya apa nih saya Marwan nih? Ah, antum kebanyakan baca buku terjemah sih ngajinya. Ya. Al khairu, khairu apa irobnya khairu? Biadikal khairu, apa irobnya khairu? Ya mikir, ah ayo apa irobnya khairu? Ini, ah iya apa irobnya? Mubtada, mubtada apa? Ah mubtada muakhor, masya Allah. Udah bisa ngirap kok ngaji pakai buku terjemah. Aduh. Ngirap udah bisa kok pakai ngaji pakai buku terjemah. Jadi kori lagi. Aduh. Udah ya, bawa kitab Arab. Ya, misalnya antum bilang, "Syekh Marwan baca, enggak saya semuanya baca Arab." Enggak ada wibawanya terjemah. Enggak apa-apa bilang, ini kata Abu Hanifah gitu, enggak ada wibawa. Jual nama Anda, sebut nama Anda enggak apa-apa, bilang gitu. Sebut aja nama Anda. Hah? Siapa yang enggak terima, Pak Win? Siapa yang enggak terima, Pak Nija, Pak Rusdi? Ustaznya enggak terima enggak apa-apa, sebut nama Anda. Pakai kata Abu Hanifah enggak ada wibawanya terjemahan. Gitu. Apa perlu saya tulis status di Facebook ini entar? Enggak apa-apa. Enggak, saya ngomong begini karena antum punya lawan di situ, di tempat antum. Lawan antum pakai kitab Arab. Ya, lawan antum itu antum bid'ah-bid'ahin. Ya, antum bid'ah, antum bilang enggak sunnah, dia pakai kitab Arab. Pengajiannya megang kitab Arab mungkin jamaahnya. Wah, dia akan nganggap sunnah-sunnah apaan lo katanya. Pakai buku terjemah ngaji. Nih. Dibacain enggak? Dibacain enggak mau sate Arabnya? Oh, dibacain. Itu baru. Nah, yang seperti itu antum cap bukan sunnah. Bukan salafi. Nah, sementara kalian yang mencap diri salafi alus sunnah terjemah ngajinya. Waduh. Nah. Apa sih nama YouTube-nya? Biar saya komenin nanti. Enggak ada di YouTube. Nah, itulah. Sekarang kabur semuanya gara-gara ustad-ustad NU ngulitin salapi baca kitabnya begitu. Nah, akhirnya seperti itu. Bagus-bagus, enggak usah ditaruh di YouTube, malu. Nah, aib. Aduh, saya enggak terima itu. Pengajian salapi itu pakai buku terjemah itu. Aduh. Nah, kurang begitu. Udahlah mendingan tematik aja ya. Tematik, enggak usah pakai kitab, nasihat umum gitu. Pasar Juki juga bisa kayak gitu mah. Enggak usah di pesantren. Iya. Taib mana lagi tadi? Wa ilaika yurja'u al-amru kulluh. Apa irobnya? Al-amru Semarwan. Semarwan lagi nih saya tanya. Wa yurja'u al-amru. Al-amru apa irobnya Semarwan? Kok fa'il? Wah, pantes pakai buku terjemah ini mah. Yurja'u al-amru apa irobnya? Hah? Nah, gitu. Udah enggak pantas pakai buku terjemah, udah bisa ngirup. Ya. Segala perkara dikembalikan pada Engkau semua ya Allah. As'aluka min kalau diantum pakai minal khair apa langsung al khaira? Al khaira. Oh, kalau dia ana pakai muta'addi bagus ya. As'aluka al khaira kullah. Aku mohon pada Engkau kebaikan semua. A'udzubika minasyarri kulli. Aku berlindung pada Engkau dari keburukan semua. Qala Sufyan Ibnu Uyainah mislu syahan syah indal ajam ibaratun an malikil amlak lihada matsala bihi Sufyan di annahu ibaratun inda anhu bilugatil ajam. Kata Sufyan Ibn Uyainah sama seperti ucapan Syahansyah. Ya. Syahansyah itu menurut ajam, orang non Arab. Lebih kalau di dalam sebagian syuruhat disebutkan itu bahasa Persia. Itu ungkapan dari Malikil Amlak, rajanya para raja. Walihada oleh karena itu masalah bihi Sufyan. Sufyan Ibn Uyainah memberitahukan hal itu. Ya, liannahu ibaratun anhu bilughatil ajam. Karena itu ibarah ini ungkapan ini dari beliau dengan bahasa non Arab. Kalau bahasa kita yang mengungkapkan itu rajanya di, raja di raja gitu ya. Ah, dan semisalnya lah. Baik, cukup kali ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.